Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأدبي السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أما بعد. Para pendengar, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sampai detik ini kita masih merasakan semua nikmat karunia pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'ut tabi'in, para alim ulama, para du'a dan siapa saja yang meniti jalan dan sunnah beliau hingga yaumil akhir. Masyiral muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita jadwalkan untuk sore ini, kita jadwalnya agak maju karena materi cukup panjang dan ini pun nanti kita akan baca dengan cepat. Di sini saya hanya menerjemahkan saja, saya tidak ambilkan dari tulisan Dr. Solah Abdul Fattah Al-Khalidi karena juga di buku itu terlalu panjang, puluhan halaman. Kita cukup ambilkan dari bukunya Syekh Mahmud Al-Mushri karena kisah ini juga sudah populer. Di samping itu juga sudah kita bahas kemarin pada waktu membahas tafsir surat Al-Buruj. Nih. Kisah Ashabul Ukhdud. Mari kita mulai supaya cepat selesai. Ashabul Ukhdud. Kana hunaka malikun ismuhu Dhu Nuwas atau Nawas. Ada seorang raja yang bernama Dhu Nuwas atau Nawas. Dhu Nawas atau Dhu Nuwas. Wa kana ya'ishu fi baldatin tusamma Najran fil Yaman. Dia hidup di suatu negeri yang bernama Najran, yaitu di Yaman. Wa kana hadzal malik indahu sahir. Dia memiliki seorang penyihir. Ya'malulahu kullama yastati'u minal hiyal wal a'mal as-sihriyah. Yang bekerja untuk raja tadi. Ada, dia punya penyihir yang bekerja untuknya. Dia bisa bikin tipu muslihat. Bisa melakukan amal-amal sihir. Likayukni an-nas bahwa hadzal malik huwa ilahul kaun, supaya bisa membuat manusia itu puas bahwa raja ini adalah Tuhan semesta alam. Alladzi yastahiqu an yu'bad min dunillahi jalla wa ala, yang berhak untuk disembah ini selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal sahir fil haqiqah huwa ahwalun nas 'alal malik. Pada dasarnya, pada hakikatnya penyihir ini adalah orang yang paling lemah di hadapan raja. Fa idza wajada al-malik man huwa afdal minhu dakhala anhu fi at-tawi wal lahdah. Kalau raja ini mendapatkan orang yang lebih utama dari dia, yang lebih bagus darinya ilmu sihirnya ini, maka raja akan meninggalkannya dan segera melepasnya. Bal in hadatsa minhu ay syai'in yughdhibul malik. Kalau dia melakukan sesuatu yang membuat raja marah, fasur'ana ma yatahawwalu al-malik ila ta'sarin mudammirin ya'sifu bihayati as-sahir bila taraddud. Kalau dia melakukan suatu tindakan yang membuat raja itu murka, maka dengan segera raja ini akan memusnahkannya, jadi menghilangkan kehidupan atau dia akan membunuhnya. Fi yaumin minal ayyam kana as-sahir jalisan ma'al malik. Di suatu hari penyihir ini duduk di samping raja seperti biasanya. Dia berkata kepada raja, ayyuhal malik, wahai pangeran raja, laqad asbahtu kabiran fisin, aku sudah tua, wa ashuru bi dhu'fin syadidin, sudah sangat lemah, fisih hati, yani kesehatan sudah sangat lemah, walam a'ud astati an uqaddim illa al-qalil min al-khayal wal amal as-sihriyah, dan aku tidak bisa lagi mempersembahkan kecuali hanya tipu, apa ya, kalau sihir itu kan sukanya menipu ya, membuat muslihat, hanya bisa melakukan yang kecil, yang sedikit nih, dari amal-amal sihir, tidak bisa berbuat banyak karena sudah tua. Berkata raja, wa madza turidu ayyuha sahir, apa yang kau mau wahai penyihir? Wa fa ana la astati an astaghni anka lahdhah wahidah, aku tidak mampu untuk tidak bergantung padamu meskipun hanya sebentar. Fa anta alladhi taj'alun nas yuti'uni bal ya'buduni wa ya'buduni bi fadli a'malika sihriyah, engkau lah yang menjadikan manusia itu taat kepadaku dan mau menyembahku atas apa itu, kerjaan sihirmu itu, atas amal sihirmu itu, karena keutamaan amal sihirmu. Penyihir tadi mengatakan, ana lan adakhalli adakhalla anka abadan ya sayyidi, aku tidak akan meninggalkanmu selamanya wahai Tuhan. Lakin ni akhsha an amut fayamutu sihr mai, tapi aku khawatir kalau aku nanti mati, sihir itu juga akan mati bersamaku. Fa ana uridu an tab'ats li ghulaman shaghiran dzakiyan, aku ingin engkau mengutus kepadaku seorang anak muda, seorang anak kecil yang cerdas, sehingga aku bisa mengajarkan sihir kepadanya, yang nantinya dia akan menjadi penyihir setelah aku mati. Wa bidzalika adman yastamirra as-sihr min ba'di, dengan itu aku akan menjamin bahwa ilmu sihir ini akan tetap berjalan sepeninggalku. Nah, jadi penyihir ini menginginkan setelah dia meninggal nanti ada penerusnya. Jadi ada yang meneruskan ilmu sihirnya, jangan berhenti kepada hanya pada dia saja. Nah, ini. Kemudian wasu'alu alladhi yutrah nafsuhu al'an, pertanyaan yang dilontarkan sekarang, pertanyaan yang dilontarkan, limadha talab as-sahir min al-malik yab'ats ilayhi ghulaman shaghiran wa la yab'ats ilayhi shaban aw shaykhan, kenapa ini penyihir ini kok minta anak kecil? Jadi minta kepada raja supaya dikirim anak kecil, bukan dikirim anak muda saja atau yang sudah tua. Maka jawabannya, likai yata'allam al-ghulam as-sihr min shigharihi, supaya anak kecil tadi belajar sihir dari semenjak kecil. Wa yabqa ma'al malik akbar waqtin, dan dia akan bersama raja dengan waktu yang panjang. Ya, paling mungkin li yakhdumahu fi tanfidhi ma yurid. Mungkin, ya, mungkin yakhdumahu, supaya ya dia bisa berbakti ya untuk melakukan apa yang diinginkan atau melaksanakan apa yang diingini oleh raja. Jadi kalau usianya masih kecil, kemungkinan besar itu akan hidup lama bersama raja, atau mungkin bahkan seumur atau seusia raja, lebih, bahkan lebih. Wa nahnu na'lam jami'an anna ta'lim fi shaghri ka naqsi al-hajar. Nah, kita sudah tahu bersama bahwa belajar di waktu kecil itu seperti mengukir di atas batu. Wa ana ata'ajjab min amri hadha as-sahir alladhi 'asha hayatahu kullaha kafiran billahi jalla wa ala. Kuheran dengan penyihir ini, dan dia hidup seluruh hidupnya, usianya itu untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kafir kepada Allah. Wa ala raghmi min dhalik badalan min an yufakkir fi taubah qabla ay yamut. Dia itu sudah tua, enggak berpikir untuk taubat sebelum mati. Malahan padahal sudah dekat ajalnya. Wa idza bihi yufakkir kaifa yastamirru hadha asy-syarr. Tapi dia berpikir bagaimana supaya kejahatan, keburukan itu bisa berlanjut setelah dia mati. Liyakuna dzalika fi mizani sayyiatihi min ba'di, untuk menjadi timbangan keburukannya setelah dia meninggal. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'a. Siapa yang membuat suatu amalan baru dalam Islam, amal keburukan yang baru dalam Islam, maka dia yang menanggung dosanya dan dosa orang yang beramal melakukan amal keburukan itu setelahnya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Mereka juga dapat dosa yang mengikuti, tapi dia sendiri menumpuk-numpuk dosa mereka juga. Al-muhim annal malik wafaqa ala tulabis sahir. Yang penting di sini raja sepakat dengan permintaan penyihir. Wa alal fawri amral malik a'wanahu ayyabhathu an adka ulamin fil mamlakah. Dengan segera raja mencari dan memerintahkan kepada para bawahannya untuk mencari anak kecil yang cerdas di kerajaan itu. Kulluha fil mamlakati kulliha, di semua wilayah kerajaannya. Liyakuna sahiran lil malik, supaya nanti menjadi penyihirnya raja. Wa ba'da bahthin tawilin waqa'a al ikhtiyar ala ghulamin fi qimmati dzaka. Setelah pencarian yang panjang, pilihan itu dijatuhkan kepada seorang anak yang sangat cerdas. Wa dhahabu bihi ila al malik, mereka membawa anak itu kepada raja. Farahaba bihi wa akhbarahu annahu sayata'allamu sihr min yadi sahir al kabir. Sayata'allam as-sihr min yadi sahir al kabir. Menyambut kedatangan anak kecil tadi dan mengabarkan kepadanya dia akan belajar sihir dari seorang penyihir yang senior. Liyakuna ba'da dzalika huwa as-sahir al-khass bil malik, supaya nanti dia juga menjadi penyihir khususnya raja, staf khususnya raja. Farih al-ghulam fi bidayatil amr. Nah, mulanya anak muda, anak kecil ini sangat gembira. Fahuwa al-ana 'ala abwabi syuhrah was-sara. Sekarang dia di pintu-pintu apa itu masyhur, syuhrah. Dia akan terkenal, sudah di pintunya dia akan terkenal dan akan kaya. Wa dhahabal ghulam ila as-sahir fil yawm at-tali. Anak kecil tadi mendatangi penyihir di hari berikutnya. Fawajada anna a'wan al-malik qad ahdaru lahu malabis jadidah. Para pelayan raja, bawahannya raja itu sudah menghadirkan untuknya pakaian yang baru. Wa tarakalahu amwalan katsira, dan menyiapkan harta yang banyak. Fa fariha bidzalika ashadd al-farh. Dia sangat gembira sekali, sangat senang. Wa alima annahu sayusbih qariban minal masyahir al-asriya. Tidak lama lagi dia akan menjadi orang yang terkenal dan kaya di kerajaan itu. Wa bada'a as-sahir al-kabir yu'allimu al-ghulam funna sihr. Penyihir mulai, penyihir yang senior tadi sudah mulai mengajarkan kepada anak tentang ilmu sihir, bidang ilmu sihir. Wal ghulam yata'allam minhu kulla yawmin syai'an jadidan. Setiap hari anak kecil itu belajar ilmu yang baru. Wal hadaya wal amwal tanhalu kulla yawmin al ghulam. Hadiah dan harta itu sudah disiapkan setiap hari untuk anak. Lika yuhibbu as-sihr, supaya dia itu mencintai sihir. Wa yukhlis fi khidmatil malik ba'da dzalik, dan setelah itu dia akan rela ikhlas untuk berbakti kepada raja. Wa tadabbaru ma'i kaifa anna al-malik wa kull man hawlahu yujanniduna kull taqatihim li yasna'u min hadha al-ghulam sahiran kafir. Sekarang mari kita perhatikan, kita renungkan bagaimana raja ini dan siapa saja yang ada di sekitarnya itu menyiapkan dengan seluruh kemampuannya untuk membuat anak kecil ini menjadi seorang penyihir yang kafir. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala yuridu ayyasna' minhum mu'minan wahidan muwahhidan. Ingin menjadikan anak ini menjadi seorang mukmin yang muwahhid, bertauhid kepada Allah, bal wada'iyah ila dinillah. Bukan hanya itu, bahkan akan menjadikan sebagai seorang dai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghalibun ala amri, dan Allah itu Maha menang dalam segala urusannya. Wa kana al-ghulam yadhhabu ila as-sahir kulla yawmin li yata'allam as-sihr 'ala yadayhi. Anak ini pergi kepada penyihir di setiap hari untuk belajar ilmu sihir. Wa kana at-tariq fi bait al-ghulam ila qasr al-malik tawilan. Jalan dari rumah anak ini menuju istana itu sangat panjang dan susah bagi anak kecil tadi. Fakana al-ghulam ahyanan yajlis, terkadang dia terduduk. Liyastarih min at-ta'ab, untuk beristirahat dari lelahnya perjalanan. Wa bainama kana al-ghulam yawman jalisan yastarih, di suatu hari ketika dia duduk beristirahat, wa idza bihi yasma' sautan, tiba-tiba dia mendengar suara, yasduru min baitin shaghirin, yang keluar dari rumah kecil. Wa kana sahibu as-saut shaykhan kabiran, yang bersuara itu adalah orang yang sudah tua renta. Wa idza bihi yaqulu, dia mengucapkan la ilaha illallah, Tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah. Ya Fatiras Samawati wal Ard, wahai pencipta langit-langit dan bumi. Ya Hayyu ya Qayyum. Zat yang Maha Hidup, yang apa itu, mengatur segala urusan makhluknya. Allahumma ja'alni min ibadika salihin. Ya Allah, jadikan aku sebagai hambamu yang soleh, dikolongkan ke dalam hambamu yang soleh. Fata'ajjaba al-ghulam min tilkal kalimat. Fata'ajjaba al-ghulam min tilkal kalimat. Anak kecil tadi heran dengan kalimat-kalimat itu. Walam ya'lam madza yaqsud hadha asy-syekh al-kabir bi hadhihi. Dia enggak tahu apa yang dimaksud dengan ucapan-ucapan orang tua tadi yang ada di dalam rumah kecil itu. Wan sharafal ghulam wa khafa an yadkhul ala hadha asy-syekh liyas'alah. Ghulam, anak kecil tadi, langsung pergi, ya, dia takut untuk masuk ke atau mendatangi seorang yang tua tadi untuk bertanya. Awalnya seperti takut, seperti itu. Lakinnal kalimat dhallat yataraddad fi aqli hadzal ghulam. Tapi kata-kata itu berulang-ulang terus di akal anak kecil itu. Dhahabal ghulam ila as-sahir wa bada'a yata'allam ala yadihi ad-dars al-yawmi fi as-sihr. Dia pergi menuju sahir, menuju penyihir, dan belajar darinya ilmu harian yang baru, ilmu sihir. Setiap harinya dapat ilmu baru. Fadhalla al-ghulam yasma' tilka talasim as-sihriyah. Dia mendengar mantra-mantra sihir itu, wal kalimat allati la yafhamu minha ay syai', yang tidak dia fahami sedikit pun. Wa akhadha yuqarinu baina kalimat as-sahir allati la yafhamuha. Dia membanding-bandingkan antara kata-kata yang diucapkan oleh penyihir yang tidak dia fahami sama sekali, wa baina kalimat hadzal rahib asy-syekh al-kabir, dan dibandingkan dengan kata-kata yang diucapkan oleh rahib tadi, yang di tengah jalan tadi, pendeta syekh yang sudah tua renta. Wa huwa yaqulu tilkal kalimat as-sahlah al-jamilah. Dia mengatakan kata-kata yang mudah dan indah itu. Fa'ahas al-ghulam li awwali marratin birtiyahin syadidin li kalamir rahib. Mulanya dia merasa apa ya, jenak, merasa enak dengan perkataan si pendeta di tengah jalan tadi. Wa fil yawmi tali, di hari berikutnya, jalasa al-ghulam bi jiwari sawma'atir rahib. Dia duduk di samping rumah pendeta tadi, rumah yang kecil, nah, tempat ibadah. Yastami'u ilaihi wa huwa yal'u bi tilkal kalimat al-jamilah. Dia mendengarkan di saat orang yang tua renta tadi mengucapkan kata-kata yang indah itu. Wa asbaha al-ghulam yamurru 'ala sawma'ati ar-rahib wa huwa dhahibun ila sahir wa kadhalika huwa 'aidun ila baitihi. Anak kecil tadi melewati tempat ibadah si pendeta saat dia itu pergi ke penyihir, ke istana mampir. Wa kadzalika huwa 'aidun ila baitihi. Begitu juga ketika pulang mampir lagi. Hatta ahassa faj'atan annahu yuridu an yadkhul 'ala ar-rahib. Sampai dia merasa tiba-tiba kok dia ingin masuk ke rumah itu. Liya'rif man huwa wa madza yasna. Supaya mengetahui apa yang dia perbuat dan apa yang, siapa yang ada di dalamnya dan apa yang dia perbuat. Fi yaumin minal ayyam, di suatu hari, kana al-ghulam dhahiban ila sahir, dia pergi menuju tempat penyihir di istana. Famarra 'ala sawma'atir rahib, dia melewati tempat ibadah si rahib. Wa sami'ahu wa huwa yaqul, dia mendengar dia mengucapkan, ya hayyu ya qayyum ya fatiras samawati wal ard, anta ilahul haq la ilaha ghairuk wa la rabba siwak, wahidat yang Maha Hidup yang mengurus, mengatur semua urusan hambanya. Ya fatiras samawati wal ard, pencipta langit-langit dan bumi, antal ilahal haq, engkau lah ilah yang haq, la ilaha ghairuk, tidak ada ilah selainmu, wa la rabba siwak, dan tidak ada rab selainmu. As'aluka bismikal a'zam, aku meminta kepadamu dengan namamu yang agung, antaghfirali wa tarhamani, supaya engkau mengampuni dosa-dosaku dan menyayangiku, memberikan rahmatmu kepadaku. Fadakhala al-ghulam alaihi fajatan wa huwa yabki wa yaqul. Maka anak kecil tadi langsung masuk dan menangis. Dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah. Dia bersaksi, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah. Qala ar-rahib, pendeta berkata, man anta ayyuhal ghulam as-saghir? Siapa kamu wahai anak kecil? Dia menjawab, ana sahirul malik as-saghir. aku adalah penyihir raja yang kecil. Waqad sami'tuka wa anta taqulu hadhihi al-kalimat al-jamilah, aku mendengarmu engkau membaca kata-kata yang indah ini. Fata'assaltu wa aradtu an a'rifa man huwa hadzal ilah allati ta'budu. Yang kau baca kata-kata itu berdampak kuat di hatiku, ya, membawa pengaruh dalam diriku, dan aku ingin mengetahui siapa ilah Tuhan yang engkau sembah itu. Ya. Innallaha alladzi khalaqana wa razaqana wa asbagha alaina ni'amahu zahiratan wa batina. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita dan menyempurnakan nikmatnya yang zahir dan batin kepada kita. Dia bertanya, innan nas yaqulu innal yaquluna innal malik alladzi yahkumuna yahkumuna huwa Allah. Orang-orang berkata bahwa raja yang apa ini, yang mengatur kita ini, yang berkuasa kepada atas kita, itulah Allah. Pandita menjawab, ya bunai, wahai anakku, innal malik ma huwa illa basyrun dhaif, raja itu hanyalah manusia yang lemah. La yamliku li nafsihi wala li ghairihi dharran wala naf'an, dia tidak bisa memberikan mudharat dan manfaat kepada dirinya dan kepada orang lain. Innahu basyarun yahtaju ilal ma'i wa ta'ami wa dawa', ia adalah manusia yang membutuhkan air, makanan dan obat. Wa huwa yakhda'un nasa wa yaqulu, dia menipu manusia dan mengatakan innahu ilah, bahwa dia adalah Tuhan. Wa laisa hunaka ilahun illallah, tidak ada Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fansharaha sadrul ghulam wa qala lirrahib, hati dada dari anak kecil tadi terasa lapang. Kemudian dia berkata kepada pendeta itu, "Alimni kaifa a'budullah, ajarkan kepadaku bagaimana aku menyembah Allah." Fa akhadha ar-rahib ya'lam al-ghulam, yu'allim al-ghulam, pendeta tadi mengajarkan kepada anak kecil kaifa ya'budullah, bagaimana cara menyembah Allah, wa kaifa yadhkuruh, bagaimana mengingatnya, berzikir kepadanya, wa kaifa yuwahhiduh, bagaimana mentauhidkannya. Wa asbaha al-ghulam musliman 'abidan lillahi jalla wa ala, maka anak kecil itu menjadi seorang muslim yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Asbaha al-ghulam ba'da dhalika yakrahu liqa' as-sahir, setelah itu anak kecil itu tidak suka untuk bertemu dengan penyihir. Lakinnahu yadhhabu ilayhi, tapi dia masih pergi kepada penyihir. Li'annal malik amarahu bidzalik, karena raja memerintahkan hal itu. Wa 'ala ar-raghmi min annahu yadhhab lis-sahir illa annahu asbaha zahidan fi ta'allum as-sihr, meskipun dia tetap berangkat belajar kepada penyihir, hanya saja dia menjadi orang yang zuhud. Zuhud dia tidak membutuhkan ilmu sihir. Faqad 'alima anna hadha as-sahir kadzdzab wa dajjal, dia tahu bahwa penyihir itu pendusta dan dajjal, pendusta. Wa annahu wa wal malik 'ala batil, penyihir dan raja itu ada di jalan kebatilan. Wa fil muqabil asbaha al-ghulam yashtaqu kulla lahdatin liqa'ir rahib, sebaliknya anak kecil itu selalu rindu untuk bertemu dengan pendeta, untuk belajar bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya. Fa kana kullama dhahaba ila sahir darabah, setiap dia pergi menuju ke penyihir dipukul. Li'annahu ta'akhkhar, karena terlambat. Wa kullama dhahaba ila ahli darabu, ketika sampai di rumah juga dipukul. Li'annahu ta'akhkhar 'alaihim, karena pulangnya terlambat. Fa syaka dhalika ila ar-rahib, dia mengeluhkan itu kepada pendeta. Fa qala ar-rahib, ar-rahib memberikan nasihat, pendeta memberikan nasihat, idza sa'alaka as-sahir limadha ta'akhkharta, kalau kamu ditanya sama penyihir kenapa kamu terlambat, faqul hasabani habasani ahli, aku ditahan oleh keluargaku. Dan apabila kamu ditanya keluargamu kenapa kamu terlambat, maka katakan, ya, penyihir menahanku. Wa bidzalika takhallasa hadzal ghulam min batshi as-sahir wa ahlihi, dengan begitu dia sudah selesai dengan urusan tadi penyihir dan keluarganya kenapa terlambat. Wa fi yaumin minal ayyam, di suatu hari kana al-ghulam fi tariqihi ila ar-rahib, saat dia sedang menuju ke tempat pendeta, fawajada an-nas madzurina khaifin, dalam keadaan takut, terkejut dengan adanya apa, fanadhara, dia lihat, fawajada asadan kabiran, dia lihat ada seekor singa yang besar, qata'a at-tariq 'ala an-nas, yang menghalangi jalan manusia. Faghtanama al-ghulam hadhihi al-fursah wa qala fi nafsihi, tidak lama anak muda ini, anak kecil ini langsung memanfaatkan kesempatan itu dan berkata dalam dirinya, al-yaum a'rif wa atayaqqan, hari ini aku tahu dan yakin, ayyuhuma afdal, ya, ayyuhuma A'rif wa atayaqqan. Aku akan mengetahui dan yakin. Mana di antara keduanya itu yang paling afdal di sisi Allah? Apakah penyihir ataukah si pendeta? Fa akhadhal ghulam hajran shaghiran, dia mengambil batu yang kecil kerikil dan mengucapkan Allahumma in kana amrul rahib ahabbu ilaika min amri sahir, jika memang si rahib itu lebih engkau cintai daripada penyihir, faktul hadhihi taba hatta yamdu annas, maka bunuhlah hewan ini sampai manusia bisa lewat. Faramaha, dia lempar kerikil itu, faqatalal asad, dan dia bisa membunuh singa itu. Wa madhan nas, manusia bisa lewat. Wa hum yadhunnuna anna al-ghulam qatala ad-dabbah bisababi nudughihi fi as-sihr, dan dia mengira menyangka bahwa anak kecil itu membunuh hewan tadi, singa tadi, oleh sebab kecerdasannya dalam sihir, kepandaiannya dalam sihir. Dia mengira seperti itu mereka. Walidzalika alaina an natakhayyal hadzal mashyad. Karena itu mari kita bayangkan kejadian ini, peristiwa ini. Ghulamun shaghirun, anak kecil, la yastati ayahmil illa hajaran shaghiran, yang tidak bisa membawa itu hanya kecuali hanya batu yang kecil atau kerikil. Fa kaifa yadribul asad bidzalikal hajar? Bagaimana dia bisa memukul, melempar singa dengan batu yang kecil itu, lantas singa itu mati. Innal hajar alladhi amsaka bihil ghulam, batu yang dipegang oleh anak kecil itu, layaktul fa'ran shaghiran, tidak bisa membunuh tikus yang kecil, fadlan an yaqtula asadan kabiran, lebih-lebih dia bisa membunuh singa yang besar. Lakinnaha kanat karamatun minallahi akrama biha hadzal ghulam, akan tapi itu adalah karamah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada anak kecil itu. Li'annahu laja'a ilallahi wa tawakkala 'alaihi, karena dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepadanya. Wa fi nafsil waqt, di waktu yang sama, aradallahu azza wa jalla an yu'arrifahu tariqal khair, Allah ingin hendak mengajarkan kepadanya jalan kebaikan, min tariqi syarr, dari jalan keburukan. Liyakuna 'ala yaqinin, supaya dia bertambah yakin, min annahu 'alal haqqi, bahwa dia itu ada di atas kebenaran. Maka fayabdhula min ajlihi kullama yamlik hatta nafsahu allati baina jambaihi, supaya dia semakin yakin bahwa dia di atas kebenaran, dan dengannya dia akan mengerahkan apa yang dimiliki sampai itu jiwanya, nyawanya, itu dia kerahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tsumma dhahaba al-ghulam ila ar-rahib fa akhbarahu bima hadath. Ghulam tadi, anak kecil, mendatangi pendeta dan mengabarkan kejadian itu. Pendeta berkata, "Ai bunai antal yaum afdal minni, hari ini kamu lebih baik dariku. Qad balagha min amrika ma ara, wa kamu ini sudah derajatnya itu sudah tinggi sebagaimana yang kulihat. Lakin walakin a'lam annaka sa tata'arrab libtila'in syadid. Tapi aku tahu kamu nanti akan mengalami suatu musibah yang besar, cobaan yang besar. Fa idza waqa'at fi hadzal ba fi hadza al bala' fala tadullu an-nas ala makani. Kalau kamu sedang ditimpa musibah itu, maka jangan kamu tunjukkan kepada manusia di mana tempatku, dan jangan kabarkan aku kepada mereka." Ini adalah pelajaran yang besar dari tawadhu'nya seorang yang rahib tadi, pendeta, yang lebih afdal dari ghulam. Ya, tentunya dia lebih utama daripada anak kecil itu, karena dia mengajarkan tauhid dan mengajarkan ilmu kepadanya. Meskipun begitu, dia berkata kepada si ghulam, "Antal yaum afdhal minni, di hari ini kamu lebih utama, lebih mulia dariku." Itu tawadhu'nya seperti itu kepada Allah. Waqad ajrallahu 'ala yadil ghulam shifaa'al mardha. Allah Subhanahu wa taala itu melalui tangan anak kecil itu bisa, dia bisa menyembuhkan orang yang sakit, bisa menyembuhkan orang yang buta, orang yang punya penyakit kulit belang. Wa kana yukhbiru an-nas, atau kustaya. Wa kana yukhbiru an-nas anna asy-syafi huwa Allah. Dia mengabarkan bahwa yang menyembuhkan di sini, yang menyembuhkan penyakit itu adalah Allah. Wa anna man amana billah fa innahu yashfi. Siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan menyembuhkan. Fa kana yattakhid min al-mu'alajah tariqan li nashri da'wati wa nashri al-iman. Maka dia menjadikan trik penyembuhan itu sebagai jalan untuk menyebarkan dakwah dan menyebarkan keimanan. Fa sami'a Jalis al-Malik wa kana a'ma. Itu jadi teman dekatnya dari si raja, ini mungkin tangan kanannya atau ya, dan dia buta. Itu mendengar kejadian ini. Ana hunaka ghulaman yudawin nas min kulli amrad. Ada anak kecil, anak muda yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Fama kana min jalisil malik illa an ahdara al hadaya ats-tsamina wal amwal akthira. Dengan segera tadi orang raja tadi membawa hadiah yang mahal dan harta yang banyak untuk mendatangi anak kecil itu. Fawajada zuhaman syadidan, ternyata di depan rumahnya itu sangat ramai sekali. Ala babi, di depan pintu. Fasta'dana min haula innas, dia izin kepada manusia yang ada di situ, di orang kerajaan. Wa dakhala 'ala al-ghulam, dia mendatangi anak itu. Fa idza bil mufaja'ah al-kubra, dia langsung terkejut kaget. Laqad 'alima jalisul malik anna al-ghulam alladhi yudawi an-nas min al-amrad huwa sahirul malik. Wah, ternyata yang mengobati manusia itu adalah anak kecil yang belajar kepada sihir, yaitu penyihirnya Malik. Faqala lahu jalisul malik, dia berkata, laqad jama'tu laka kulla hadhihi hadaya, aku sudah kumpulkan semua hadiah ini dan semua harta. Ala antashwini wa taruddu ilayya basari, engkau sembuhkan aku dan engkau kembalikan penglihatanku. Anak kecil berkata, inni la ashwi ahala ushwi ahadan, la ashwi ahadan, aku tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Innama yashfi Allah, yang menyembuhkan itu adalah Allah. Fa in anta amanta billah, kalau kamu beriman kepada Allah, ta'awtullah fa syafa, aku akan berdoa kepada Allah, Allah akan menyembuhkanmu. Fa amana billahi wa syafahullah, maka dia beriman kepada Allah dan Allah sembuhkan. Hakadha bada al-ghulam yadha'u badratat tauhid fi qalbi jalisil malik, dengan cara seperti ini anak kecil tadi menanamkan tauhid di hati orang terdekatnya raja. Liya'lam anna Allah wahdah huwa an-nafi ad-dhar, supaya dia tahu bahwa Allah lah satu-satunya yang bisa memberikan manfaat dan memberikan mudharat. Wa annahu biyadihi maqalidus samawati wal ard, dan ada di tangannya lah semua perbendaharaan yang ada di langit-langit dan di bumi. Wa annahu wahdahu alladhi yamliku syifa, dan hanya Allah lah yang bisa menyembuhkan penyakit. Al-wa'idah ats-tsaniyah, yang kedua, anna da'iyah as-shadiq yastaghillu hajatan nas fi da'wati minallahi azza. Dakwah seorang pendai yang shadiq, ini yang jujur dalam berdakwah, itu akan memanfaatkan kebutuhan manusia itu untuk berdakwah kepada Allah. Butuhnya apa? Itu diarahkan untuk berdakwah kepada Allah. Lakinna jalisal malik kana mutaraddidan, tapi dia ragu. Dia berkata kepada anak tadi, "Man huwa Allah?" Siapa Allah? Allahu alladhi khalaqana jami'an wa khalaqal kaun kullahu. Allah adalah yang menciptakan kita semua dan menciptakan semua alam semesta. Wa huwa alladhi syashfika min maradika in amanta bihi wa da'utu wa da'u lahu. Dia yang akan menyembuhkan dari penyakitmu kalau kamu beriman kepadanya dan berdoa kepadanya. Orang raja tadi berkata, alisa mulkul bilad huwallah, bukankah penguasa di negeri ini adalah Allah? Kalla, sekali-kali tidak. Innahu abdun dhaif, dia adalah hamba yang lemah. Walau kana ilahan la syafaka, kalau dia Tuhan tentunya dia bisa menyembuhkanmu. Walakin idza kunta fi syakkin, kalau kamu memang ragu, fadhhab al'an ila al-malik, sekarang kamu datang saja ke raja sana. Wadlub minhu an yarudda ilaika basarak, minta kepadanya supaya bisa mengembalikan matamu. Fatayaqqana jalisul malik, tangan kanannya raja tadi, dia merasa yakin bahwa raja itu adalah hamba yang lemah, tidak bisa berbuat apa-apa ini untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Farafa'a jalisul malik ra'sahu ila sama', dia mengangkat kepalanya ke langit, menghadap ke langit. Asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Faqala al-ghulam, faqama al-ghulam fada'a Allah ayashfi jalisal malik. Anak kecil tadi berdiri dan berdoa untuk Allah supaya menyembuhkan orang itu. Akhirnya disembuhkan dan kembali penglihatannya. Dia langsung teriak dengan sangat gembira, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anak kecil itu berkata, la tukhbir al-malik ala anni wala tadulluhu alayya, jangan kabarkan kepada raja tentang aku dan jangan tunjukkan ini di mana aku. Fawa'adahu jalis al-malik bidhalik, dia mengambil janji dari orang kerajaan tadi supaya tidak mengabarkan itu. Thumma kharaja wa huwa fi qimmatis sa'adah, dia pulang dengan sangat bahagia. Falamma aslama jalis al-malik syafahu Allahu 'azza wa jalla fa ja'a ila al-malik, setelah sembuh dia kembali ke raja. Fajalasa ilaihi kama kana yajlisu, dia duduk seperti biasanya. Faqala lahu al-malik, raja bertanya, man radda 'alaika basarak, siapa yang menyembuhkan matamu, pandanganmu? Dia berkata, rabbi, Tuhanku. Qala wa laka rabbun ghairi, kamu punya Tuhan selainku, Rabbi wa Rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Fa'akhadahu wa lam yazal yu'adzibu hatta dalla'al ghulam. Jadi sekap kemudian disiksa sampai menunjukkan kepada anak kecil. Wa ma'anna hadha ar-rajul kana jalisan lil malik, meskipun dia itu sebelumnya adalah tangan kanannya raja, illa annal muluk laisa indahum wafa'un liman haulahum, tapi raja-raja itu tidak punya apa itu kesetiaan dari orang sekitarnya, kesetiaan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Fama in ta'arada wajhatul jalis ma wajhatil malik wa idza bihi ya'muru bi ta'dhibihi fi at-tawhi wal lahdhah. Kalau ada pertentangan ya, antara pandangan raja dengan pandangan al-jalis, yaitu orang yang ada di sampingnya raja, itu orang dekatnya raja, ya, dia langsung perintahkan supaya diazab saja itu dengan seketika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faji'a bil ghulam, faqala lahu al-malik." Kemudian anak kecil itu didatangkan ke kerajaan, raja bertanya kepadanya, "Ai bunai, ai anakku, qad balagha min suhrika ma tubri al-akhma akmah wal abras." Sihirmu itu sudah mampu untuk menyembuhkan orang yang buta dan orang yang punya penyakit kulit belang atau kusta. Wa taf'al ma taf'al. Dan kau bisa berbuat apa saja yang kau perbuat. Wa qala, berkata inni la, maka anak kecil itu menjawab, inni la ashfi ahadan innama yashfi Allah. Aku tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Yang menyembuhkan itu adalah Allah. Fa akhadahu wa lam yazal yu'adzibu hatta dalla 'ala ar-rahim. Dia ditangkap, disekap dan disiksa sampai menunjukkan kepada si pendeta. Alim al-Malik anna al-ghulam ra'a hadhihi ad-da'wah al-jadidah 'ala mamlakatihi. Raja ini tahu anak muda anak kecil ini dari belakang dakwah yang baru itu di kerajaannya. Dakwah tauhid, dakwah kepada tauhid dan mengingkari rububiyahnya raja. Fa madza yaf'al at-taghiyah lihtiwa'i hadhihi ad-da'wah? Siapa yang dilakukan raja ini untuk bagaimana untuk bisa ya menghentikan dakwah ini? Inna batsyahu bil ghulam alladhi ahabbahu an-nas wa 'arafuhu wa ihsanahu ilaihim. Nah, ini jadi ancamannya ini adalah anak kecil tadi yang dicintai oleh manusia, dikenal kebaikannya. Ya, dialah yang sudah membunuh untuk membunuh singa dan dia bisa menyembuhkan orang yang buta, orang yang punya penyakit kulit dan bisa mengobati semua penyakit. Sawfa yazidu min mahabbati wa yaj'aluhu batran aw syahidan. Maka ya ini akan bertambah kecintaan umatnya ini kepada anak ini dan menjadikannya sebagai pahlawan. Wa yusbihu mautahu waqudan dafi'an lisimra'i da'watihi. Kemudian dengan kematiannya itu akan menjadi waqudan, ini api yang menyala, dafi'an lisimra'i da'watihi, untuk melanjutkan dakwahnya. Falabudda min muhawalatil istimalah awalan. Maka yang pertama harus ada lobby terlebih dahulu. Fahuwa ya'rifu jayidan haqiqata da'watil ghulam. Dia tahu sekali dakwah dari anak kecil. Wa anna tahdifu ila tahqiqil ubudiyah. Yang disiru oleh anak kecil ini adalah tauhid kepada Allah, menyembah Allah saja dan tidak menyembah raja. Tapi dia mengatakan, raja tadi mengucapkan, ai bunai, anakku. Ini panggilan dengan anak ini adalah lobby yang pertama. Talatuf, lemah lembut kepadanya. Fahuwa yaqulu lahu anta ibni, engkau adalah anakku, wa ana alladhi tawallaitu tarbiyatuk, akulah yang dulu mentarbiyah, mendidikmu. Nih. Maka dia mengatakan, qad balagha min sihrika ma tubri al akmah wal abs. Jadi sihirmu sudah bisa mencapai ilmu itu, menyembuhkan penyakit ini dan itu. Ini kan seolah-olah dia berkata seperti itu. Jadi dia ingin bahwa itu adalah sihir. La mani'a indi min istimrarika ma taf'al. Seolah-olah raja itu berkata, tidak apa-apa kamu melakukan itu, tapi syaratnya kamu berkata kepada manusia bahwa sihir ini kamu belajar dari madrasahku. Wa anna ma tad'u ilaihi huwa bitawjihati al-malik wa tahta isyrafi wa riayatihi. Dan apa yang kamu suruh itu bukan kepada Allah, menyembah Allah, tapi itu atas perintah raja, arahan raja, di bawah kuasaannya. Wa huwa yakulahu dhalika wa huwa ala yakin min anna huwa alladhi qala li jalisi li ghairihi rabbi wa rabbukallah wa ana subhanahu alladhi yashfi an-nas. Ya, tetap seperti itu ya. Ini. Tapi dia yakin sekali bahwa min annahu alladhi qala li jalisi wa li ghairi rabbi wa rabbukallah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Wa ana subhanahu alladhi yashfi an-nas. Dan ya Allah yang menyembuhkan manusia. Rafad al-ghulam idzan ayusammi ma yaf'aluhu sihran. Anak kecil tadi tidak rela kalau yang dia perbuat itu dianggap sebagai sihir. Dia nggak suka nih dengan apa yang dianggap oleh raja itu. Inni la usyfi ahadan, aku tidak menyembuhkan seorang pun, yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nih. Upaya yang dilakukan oleh raja yang pertama ini gagal. Nih, kita agak percepat saja, sudah semakin mendekati buka. Lalu didatangkan seorang pendeta dan dikatakan irji an dinik, kembali kepada agamamu. Maka dia menolak. Fada'a bimil nishar, didatangkan gergaji dan digergaji dibelah menjadi dua. Wa huna wasal malik ila naba alladhi istaqa minhu al-ghulam. Ya, sampai di sini raja sudah sampai kepada sumber di mana anak kecil itu mengambil ilmu. Ya, siapa itu mengambil ilmu ilmu dan tauhid, iman dan tauhid, yaitu pendeta tadi. Farad al-malik ay yujaffif hadha an-nabagh wa dhalika bi an yatakhallas minhu wa yaqtul. Raja ini ingin mengeringkan dari sumber air itu, sumber iman dan tauhid itu, mau membunuhnya. Oleh dzalika lam yatakallama bi nafsi al-lutf. Oleh karena itu dia tidak berbicara lembut seperti kepada anak kecil. Dia langsung kembali kepada irji an dinik, kembali dari agamamu. Nih, tapi pendeta tadi tidak mau dan akhirnya diazab dan dibunuh. Wa kana alladhi shajja'a al-malik 'ala qatl ar-rahib annahu lam yakun mashhuran ma'rufan bainan nas. Ya, raja yang mudah saja membunuh pendeta tadi karena orang itu belum dikenal, tidak terkenal di kalangan manusia. Ya, tidak ada masalah kalau dia langsung dibunuh saja. Wa qatalahu al-malik bi absha'a qatlah. Raja membunuhnya dengan cara pembunuhan yang sadis, jadi ya, digergaji menjadi dua. Nih, kemudian yang kedua didatangkan tadi, orang dekatnya raja juga didatangkan sama irji andi ini, kembali. Dia menolak dan dipotonglah dengan gergaji sampai menjadi membelah terbelah menjadi dua. Laqad hadatsa li jalisil malik mithla ma hadatsa lir rahib. Laqad dhaqa ar-rajul halawatal iman. Yang menimpa dari orang terdekatnya raja tadi adalah sama yang menimpa atau yang dialami oleh sang pendeta. Dia telah merasakan manisnya iman. Maka apa saja yang dia persembahkan dalam hidupnya ini di jalan Allah, ya, meskipun dia itu merasakan sakit, tapi itu badalan min ayyaish mun'iman fi qasil malik, daripada dia hidup dengan penuh kenikmatan di kerajaan, lebih baik dia itu terbunuh tapi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ji'a bil ghulam, terakhir ya, anak kecil itu yang ditakdir ji'an dinik, kembali agama fa'aba fadafa'ahu ila nafir min ashabihi. Dia menolak maka diserahkan kepada sekelompok orang dari pasukannya, dari orang bawahannya. Pertama dia dibawa gunung yang tinggi, naik gunung yang tinggi. Setelah sampai puncaknya dikatakan, ini kalau dia itu kembali dari agamanya, kalau enggak dia dibuang, dilempar dari atas gunung itu. Tapi anak kecil tadi berkata, Allah makfinihim biman syi'ta, ya Allah. Ya, dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menyelesaikan urusannya itu, orang-orang itu. Dan akhirnya gunung itu bergetar, semuanya terjatuh kecuali anak kecil itu. Dia kembali, raja berkata, "Ma fa'ala ashabuk?" Apa yang dilakukan oleh teman-temanmu? Qala kafanihimullahu taala. Allah Subhanahu wa taala menolongku dari mereka. Kemudian setelah itu dia raja meminta kepada para algojunya untuk dibawa ke A'la al-Jabal. Nah, ini penjelasan dari beliau saja. Kemudian dia kembali kepada raja tadi. Pertanyaannya adalah kenapa kok anak kecil itu kembali kepada raja? Nih, tidak kabur gitu saja. Harusnya kan dia bisa kabur. Jawabannya adalah innal ghulam la yuridun najah li nafsihi. Anak kecil tadi tidak mau selamat sendiri, bal yuridul hayah li ummati. Tapi dia mau hidup untuk umatnya. Ya, dia mau menyebarkan akidah kepada umatnya, tidak melarikan diri dengan akidahnya. Maka dia kembali kepada raja, ingin memberikan hidayah kepada anaknya. Fasa fayas al ghulamu ta'ajiban. Kemudian fa arsalahu al malik ma'a nafarin min ashabi fa qala lahum idhabu bihi fi safinatin saghirah wa tawassadu bil bahr. Sekarang bawalah anak kecil ini ke tengah laut dengan menggunakan perahu yang kecil. Fa in raja'an dini wa illa faqdhifuhu. Dia minta untuk kembali ke agamanya, kalau tidak lemparkan saja. Mereka membawa ke lautan. Allahumma kfini him biman syi'ta. Ya, dia berdoa seperti yang tadi, Allahumma kfini him biman syi'ta. Ya Allah. Ya apa ini? Intinya adalah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menyelesaikan orang-orang itu. Akhirnya kapal itu guling, semuanya tenggelam dan Allah selamatkan anak kecil itu, dibawa sampai ke pantai di pinggir lautan. Kemudian fata'ajjaba al-malik, raja kaget. Kaifa ya'udul ghulam, bagaimana kecil bisa kembali lagi untuk yang kedua kalinya dalam keadaan selamat. Wa kana la yadhunnu anna rabbal ghulam alladhi najahu min al-jibal la yastati ay yunji min al-bahr. Raja ini berpikir, ini rob si ghulam ini yang telah menyelamatkan dari puncak gunung, tidak mungkin bisa menyelamatkan dari laut nih. Tapi ternyata kok bisa kembali. Thumma tahawwal ghulam min ma'murin ila amr. Kemudian anak kecil ini, ya, yang awalnya itu diperintah, dia menjadi yang memerintahkan. Dia memerintah kepada raja. Innaka lasayuqa apa ini? Biqatili. Kamu tidak bisa membunuhku. Ini diperkata kepada raja, kamu tidak bisa membunuhku sampai melakukan apa yang aku perintahkan. Raja berkata, apa itu? Kumpulkan manusia dalam satu bukit, kemudian kamu menyalibku di atas pohon, di batang pohon, kemudian ambillah anak panah itu dari tempatku ini, tempat anak panahku, letakkan anak panah ini di busurnya, kemudian ucapkan Bismillahirrabbilghulam dengan menyebut Tuhannya si ghulam dan lemparkan anak panah itu. Fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani. Kalau kamu melakukan hal itu, maka kamu akan bisa membunuhku. Walau kata khasa al-malik bi ajiz syadid. Raja sudah merasa tidak mampu lagi bagaimana dia membunuh anak kecil itu. Akhirnya dia mengikuti apa yang dikatakan oleh anak kecil itu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya laha min karamah, ini karamah yang besar. Ayatahawal al-ghulam min ma'mun ila amir. Tadi yang sebelumnya dia diperintahkan untuk dibunuh, sampai dia sendiri memerintahkan kepada raja, yang raja menunjukkan kelemahan seorang raja. Tajma'un nas fi su'aidin wahid. Gua kumpulkan manusia di satu bukit, supaya apa, manusia bisa melihat semuanya, itu kejadian itu, hakikat yang sebenarnya, manusia bisa tahu. Dan semua itu tidak terjadi kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak kecil itu mengatakan, "Tsumma tusallibni ala jiz'in." Engkau ikat aku salib di atas batang pohon. Itu supaya menampakkan kepada semuanya kezaliman yang terjadi yang menimpa anak kecil ini. Ini tanpa dia melakukan kejahatan apapun, hanya dengan mengucapkan Rabbku, Tuhanku hanyalah Allah. Itu dihukum seperti itu, untuk menampakkan seperti itu. Ini tujuannya. Kemudian tsumma khudh sahman min kinanati, ambillah anak panah dari tempat anak panahku. Maksudnya apa? Supaya ini untuk menunjukkan kelemahan dari seorang raja, bi annahu laisa biyadihil amr, dia tidak punya kuasa apapun. Wala akhadha sahman min kinanatil malik, kalau dia mengambil anak panah dari raja sendiri, maka dia harus mengambil dari anak panahnya anak kecil itu. Ini menunjukkan kelemahan dari raja. Ali yu'allim annas anal amra amru rabbil ghulam, untuk mengajarkan kepada manusia bahwa perkara urusan ini adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan mengucapkan bismillahirrabbilghulam, ini untuk mengumumkan kepada seluruh manusia bahwa dia mengucapkan ini, melakukan hal itu bismillah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka semua usulan dari anak tadi semua dilakukan oleh raja dan mengatakan bismillahirrabbilghulam, dilemparkan anak panah itu, fawaqa'a sam fi sadaihi, dan mengenai anak dan meninggal, sampai anak itu meninggal Orang-orang berkata, aman amanna billahi rabbil ulam. Kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan dari anak anak muda ini. Anak muda tadi, anak kecil tadi mati syahid di dunia, tapi dia mati dalam keadaan yang mulia. Ini tadi akhir dari anak anak muda itu. Ini. Kemudian setelah itu terjadi suatu hal yang besar. Karena rakyatnya ini semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, raja tidak terima. Raja bikin parit yang sangat besar. Semuanya itu dinyalakan dengan api yang besar, dan semua yang beriman itu dimasukkan, suruh masuk ke dalamnya. Ini suruh masuk ke dalam kobaran api itu. Ini, kecuali orang yang mau kembali kepada agamanya. Sekarang yang kisah yang terakhir tentang anak kecil itu. Ya'ti hadzal masyhad al-akhir al-mu'assir. Ada kejadian yang lain. Rasulullah bersabda, hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sabiyyun laha. Ya, datang seorang ibu-ibu yang membawa anak kecil. Fataqa asad an taqa' fiha. Dia itu ragu-ragu nih mau masuk ke dalamnya itu. Faqala al-ghulam, anak kecil itu berkata, ya ummah isbiri fa innaka 'alal haqq. Wahai ibuku, bersabarlah, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Wa ya lahu min masyhadin mahibin. Ini suatu kejadian yang sangat menakutkan. Ayun yang sangat tapi ini menghebohkan ya gini. Ayum tikallahu hadzal tifl as-saghir. Anak kecil bisa berbicara, bayi. Nih, li yarbut 'ala qalbi ummihi wa li ta'lam yaqinan annaha 'ala al-haq. Untuk meyakinkan kepada ibunya bahwa dia itu ada di atas kebenaran. Nih, wa hakadha rajulun rahala haula asy-syuhada. Begitulah semua orang-orang mukmin itu mati syahid di dunia manusia, liyas'adu bin na'imil muqim fi jannatir rahman, supaya mereka bahagia mendapatkan kenikmatan yang kekal di surga Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan kisah ini dalam surat Al-Buruj dari ayat 4 sampai ayat ke-6. Ulaika ashabul ukhdud, mereka itulah ashabul ukhdud, alladzi dzakarahumullah fi kitabih, yang Allah sebutkan dalam kitabnya, wa dzakarahumur rasul fi sunnati, dan disebutkan Rasulullah dalam sunnahnya. Ya. Lam yantaqimu minhum wa yahrikum illa li annahum amanu liyah. Mereka tidak dibakar, tidak disiksa itu melainkan karena mereka beriman kepada Allah. Dan ini adalah sunnatullah yang terjadi di makhluknya bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertauhid. Peperangan antara iman dan penganutnya dengan orang kafir dan penganutnya itu akan terus berlanjut sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hari kiamat. Ya nas'alullah ayutsabbitana 'ala dinina, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya meneguhkan kita di atas agama, hatta nalqa nabiyyana 'ala haulihi yaumil qiyamah, sampai kita bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di telaganya pada hari kiamat. Pelajaran bisa kita ambil dari kisah ini, banyak pelajaran. Yang pertama, harsu ahli syarri 'ala istimrari syarrihi. Kerakusan, ketamakan dari orang jahat itu supaya apa? Kejahatannya bisa berlanjut lagi. Jadi penyihir tadi harus punya generasi, maka dia melakukan regenerasi. Yang kedua, an-nasihar min kabairil dzunub. Sihir itu adalah dosa yang besar. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, lakinna syayatin kafaru yu'allimuna as-sihr. Setan-setan itu kafir, kufur, dan mengajarkan manusia sihir. Jadi sihir itu adalah perbuatan kufur. Yang kedua. Yang ketiga, ikhtiarul malik al-ghulam liyakuna as-sahir alladhi yuthabbitu da'ima mulkihi. Raja memilih anak kecil itu supaya menjadi penyihir yang menguatkan pondasi atau penopang dari kerajaannya. Wa aradallahu lahu ayyakuna da'iyan shalih. Tapi Allah punya kehendak yang lain, menjadikan anak itu sebagai da'i yang saleh, yang akan menghancurkan kerajaannya. Wa yahdinnas ila dinil haqq, dan mengajak manusia kepada agama yang benar. Fidzalika ayah lil muqtabi, ini menjadi bukti bagi orang-orang yang bisa mengambil pelajaran. Fallah yuhayyi li dinihi rijalan. Allah itu akan menyuapkan orang-orang yang berjuang di jalannya. Jadi orang-orang yang berjuang di jalan Allah adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, al-imanu la yahtaju ila waqtin tawil. Iman itu tidak membutuhkan waktu yang panjang. Kayasaqiru fil qulub, supaya iman itu bisa bertengger di dalam hati. Wa yuhyin nufus, dan menghidupkan jiwa. Fal qaumu alladhi radu bi adabin nar lam yakun madu ala imanihim sa'at qalilah. Kaum yang tadi ridha, rela untuk diadab, dimasukkan ke dalam api itu, ya cepat sekali berimannya itu. Wa mithlu haula sakhara fir'aun amanu. sama dengan mereka itu mithlu haula saharatu fir'aun, penyihir-penyihir dari Fir'aun dulu itu juga yang beriman, langsung beriman. Falam yardauhum jabarut fir'aun wa 'adzabuhu 'anil iman. Mereka tidak takut dengan kekerasan dan keganasan Fir'aun untuk beriman itu. Kemudian yang kelima, qad yujrillahu 'ala yadi ba'dhi aulahi karamat yu'ayyiduhu biha. Kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan karomat kepada para wali-walinya di muka bumi ini untuk menguatkannya dalam berdakwah. Yusabbitu biha imanahu wa yaqinahu, menguatkan iman dan keyakinannya. Nah, ini tadi anak kecil tadi bukan seorang nabi. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya untuk membunuh hewan singa yang besar. Kemudian bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Ini adalah karomah dari Allah. Bukan, kalau mujizat itu untuk nabi, kalau karimah, karomah itu untuk walinya, orang-orang soleh. Kejadian, sama-sama kejadian yang di luar biasa, di luar kebiasaan manusia. At-tadhiyah bin nafsi fi sabilillah min al-intihar fi syai. Mengorbankan jiwa di jalan Allah itu bukan bunuh diri. Al-ghulamu dallal malik ala tariqah allati yaqtuluha biha. Tadi anak kecil tadi menunjukkan kepada raja bagaimana cara membunuhnya, ini bukan bunuh diri. Wal mu'min kana ba'dhu milqa finnari. Orang beriman itu juga melemparkan dirinya dalam neraka, itu bukan bunuh diri. Tapi itu adalah sebagai bentuk ighadatan lidzalimin, untuk membuat orang-orang zalim itu murka, marah dan membuat Allah Subhanahu wa taala ridha. Maka itu bukan bunuh diri. Syiddatu adai ahli kufri ahli iman. Yang ketujuh adalah permusuhan orang-orang yang kufur itu kepada orang-orang yang beriman. Faqad nasyara a'wanul malik ar-rahib wa jalil malik bil minshar. Kemudian tadi kan kita lihat bagaimana nasyara a'wanu al-malik. Tadi bagaimana dia memotong pendeta dan orang tangan kanannya raja tadi dengan gergaji sampai potong, terpotong menjadi dua dan membakar manusia dengan api. Ya, kami ucapkan untuk yang di Solo dan sekitarnya mungkin sudah berbuka, selamat berbuka. Di sini kita belum berbuka. Yang kedelapan, hifdzullah li auliyaihi, penjagaan Allah terhadap wali-walinya dan Allah menghinakan musuh-musuhnya. Yang kesembilan, wujubus sabri ala adza fillah. Ala adza fillah, wajib bersabar ujian cobaan di jalan Allah. Yang kesepuluh, jawazul kadzib fil harbi wa nahwiha. Boleh berbohong dalam perperangan dan yang semisalnya untuk buat taktik dan strategi. Yang kesebelas, qad yad'ufu rajulun aqidah fi ihtimalil adza. Terkadang orang yang rajul aqidah, orang yang punya aqidah itu terkadang juga dia lemah ketika apa? Mengalami ujian. Ya, kemudian nah, kita singkat saja yang selanjutnya ke-12, qad yakunu tilmid afdalu min syaikhi. Terkadang murid lebih utama, lebih mulia dari gurunya. Kemudian yang terakhir, at-tadhiyah bin nafsi fi sabili nashri da'wah. Ini harus berkorban dengan jiwa dan raga untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam menyebarkan dakwah sebagaimana tadi anak kecil tadi. Ini butuh orang-orang seperti itu. Memang berat nih, berat sekali orang-orang yang mengorbankan jiwanya ini untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya dalam berdakwah, dalam menjalani agama Islam ini. Semoga bermanfaat. Subhanabihamdika wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.